Shalom, selamat pagi. Ada sukacita atau berduka cita? Bercampur ya, sukacita bercampur duka cita. Kenapa? Ada yang merasa tadi, waduh masih sedih gitu kan. Ada yang berkata, wah puji Tuhan ya. Sejujurnya dalam pilihan pertama, putaran pertama saya sangat-sangat sedih dan merasa berduka terlebih. Ya, saya merasa berdosa. Kenapa? Sudah berkali-kali pergi ke sana ke sini, kelurahan ngurus untuk milih. Dari sebelum pemilihan pertama. Oke Pak, nanti datang saja. Bawa suket, bawa KK asli, karena KTP saya kan belum jadi. Oke, kalau begitu nanti hari-harinya saya datang. Saya bawa suket, saya bawa KTP, KK asli, kemudian untuk mendapatkan DPTB enggak bisa. Akhirnya saya enggak bisa nyoblos dari TPS ke kelurahan, dari kelurahan TPS waktu habis. Saya pulang di atas motor, waduh. Saya merasa merasa bersalah ya. Waduh, ini apa yang terjadi gitu kan. Paling tidak satu suara saya hilang. Dan istri lah ya, dua. Kemudian sampai di rumah kami marah sendiri. Tapi saya pikir-pikir kenapa marah juga ya? Ya, tapi paling tidak ada suatu tanggung jawab moral yang saya lakukan yang sebetulnya seharusnya bisa tapi terabaikan. Bukan karena saya juga, tapi karena suatu sistem yang sepertinya sudah diatur demikian. Tidak mau kehilangan kesempatan untuk melakukan pemilihan yang kedua. Begitu sudah, hari pemilihan pertama, selanjutnya saya langsung datang ke pusat informasi di sini, di Menteng ini. Bawa semua tetap lapor. Akhirnya habis itu ke kelurahan. Kelurahan oke. Semua sampai pada puji Tuhan ya kemarin bisa milih. Walaupun pilihan saya kalah. Tapi saya tidak menyesal. Ya, saya sudah merasa senang. Saya punya tanggung jawab, sudah selesai. Saya pikir bahwa dalam kehidupan tentu kita diperhadapkan dengan banyak pilihan. Suka atau tidak, kita mesti memilih. Menang atau kalah, itu persoalan yang kemudian biarlah Tuhan yang atur, Tuhan yang tentukan. Sehingga bagi saya tanggung jawab saya sudah selesai, selanjutnya saya serahkan kepada Tuhan. Biarlah kehendak Tuhan yang terjadi. Kedaulatan Tuhanlah yang mengatur seluruh kehidupan itu. Jangan takut, jangan khawatir. Tapi yang terpenting adalah bagaimana saya sebagai warga, saya sebagai manusia hidup dalam tanggung jawab yang Tuhan anugerahkan. Sehingga tatkala saya dituntut, saya sudah melaksanakan tugas dan tanggung jawab itu. Selanjutnya biarlah kita serahkan kepada satu pimpinan Allah. Demikian juga dengan bagaimana ketika kita diperhadapkan dengan satu pilihan, di mana kita ada, di mana kita hadir, di keluarga, di pekerjaan, di pelayanan. Tentu hidup tidak bisa lepas daripada yang namanya pilihan. Tetapi tidak demikian dengan ketika kita hidup dalam anugerah keselamatan atau keselamatan itu. Keselamatan kita tidak bisa memilih. Ya, keselamatan kita tidak bisa memilih. Karena siapa kita bisa memilih, wah saya memilih untuk keselamatan ini. Tidak. Alkitab dengan tegas mengatakan ketika manusia sudah jatuh ke dalam dosa, manusia mati dan tak berdaya. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Tidak ada seorang pun yang menyatakan kebenaran, tidak ada seorang pun yang memenuhi standar Allah. Bahkan di antara manusia sekalipun semuanya tidak ada satupun dari manusia yang ada memiliki kualifikasi untuk Allah pilih dalam konteks ia selamatkan. Seharusnya semuanya binasa, seharusnya semuanya dihukum dalam satu hukuman yang kekal. Tentu ya, tetapi bagaimana? Ketika kita memahami satu bagian ini, pilihan yang tertolak. Kita menentukan tema untuk ibadah Bina Doktrin, ibadah pagi, berdasarkan modul yang disusun oleh ya Ketua Dewan Gembala kita, sehingga doktrin kita, baik doktrin soteriologi, kemudian doktrin Allah, doktrin Alkitab, doktrin keselamatan Kristus, ya Kristologi, doktrin Roh Kudus, nanti akan terus-menerus berganti. Nah, modul sudah lengkap sehingga kita hanya tinggal menentukan tema-tema dari modul yang ada itu. Pada kesempatan pagi hari ini saya membawa kita merenungkan satu bagian dari kebenaran firman Allah yang terambil dari surat 1 Samuel. 1 Samuel pasal yang ke-8. 1 Samuel pasal yang ke-8 ayat 1 sampai yang ke-9. 1 Samuel pasal 8 ayat 1 sampai ayat 9. Kita akan membaca secara silih berganti dari 1 Samuel pasal 8 ayat 1 sampai ayat 9. Saya baca ayat 1, Bapak Ibu Saudara-saudara baca ayat 2, demikian seterusnya. Nanti ayat 9 kita baca bersama-sama. Orang Israel menghendaki seorang raja. Setelah Samuel menjadi tua, diangkatnyalah anak-anaknya laki-laki menjadi hakim atas orang Israel. Tetapi anak-anaknya itu tidak hidup seperti ayahnya. Mereka mengejar laba, menerima suap, dan memutarbalikkan keadilan. Dan berkata kepadanya, engkau sudah tua dan anak-anakmu tidak hidup seperti engkau. Maka angkatlah sekarang seorang raja atas kami untuk memerintah kami seperti pada segala bangsa-bangsa lain. Tuhan berfirman kepada Samuel, dengarkanlah perkataan bangsa itu dalam segala hal yang dikatakan mereka kepadamu. Sebab bukan engkau yang mereka tolak, tetapi akulah yang mereka tolak, supaya jangan aku menjadi raja atas mereka. Sama-sama. Oleh sebab itu, dengarkanlah permintaan mereka, hanya peringatkanlah mereka dengan sungguh-sungguh, dan beritahukanlah kepada mereka apa yang menjadi hak raja yang akan memerintah mereka. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ketika kita membaca merenungkan bagian ini, maka kita tidak sedang membicarakan tentang bahwa pilihan untuk diselamatkan. Tetapi berkenaan dengan pilihan Allah kepada bangsa Israel, ya, untuk menjadi satu bangsa berbeda dengan pilihan Allah untuk menikmati anugerah keselamatan atau kehidupan yang kekal. Kenapa? Karena memang kalau kita memperhatikan dalam satu tulisan, misalnya dalam apa yang dikatakan oleh Musa kepada umat bangsa Israel atau kepada orang Israel pada waktu itu, dalam Ulangan pasal yang ke-7, ayat yang ke-6 sampai yang ke-8, di situ dikatakan bagaimana Tuhan memilih mereka menjadi umat, menjadi satu bangsa, dan itu sudah disampaikan oleh Allah melalui nenek moyang mereka, melalui Abraham, Ishak, Yakub, dan terus menerus. Tetapi tidak serta-merta bahwa setiap bangsa atau setiap orang yang berkebangsaan Israel akan menerima anugerah keselamatan, tidak. Tetapi mereka yang terikat kepada satu perjanjian yang kekal dengan Allah, terikat dalam perjanjian dengan Kristus Yesus Tuhan, terikat pada perjanjian itu pun bukan inisiatif daripada manusia, tapi juga inisiator dari Allah sendiri. Allah yang melakukan perjanjian itu. Allah yang mengikat perjanjian dengan umatnya. Sehingga menarik sekali apa yang dikatakan oleh Paulus kepada jemaat yang ada di Efesus. Ketika Efesus pasal yang pertama, yang keempat sudah dinyatakan bahwa sebelum dunia dijadikan, sebelum segala sesuatu yang ada dalam dunia ini diciptakan Allah, Allah telah memilih kita untuk diselamatkan. Pernyataan Paulus kepada orang-orang di Efesus. Sehingga pilihan Allah atas keselamatan bukan serta-merta, wah nanti tunggu mereka sudah berdosa, tunggu mereka sudah berbuat jahat, ada baik, ada jahat, baru saya milih. Tidak. Tetapi dalam rencana kekal Allah, dalam keagungan Allah, Allah sudah satu punya satu keputusan yang mutlak. Itu karena itu bicara soal pilihan, bicara soal pemilihan, kita tidak sebetulnya tidak bisa melepaskan dengan yang namanya doktrin kedaulatan Allah. Doktrin kemahatauan Allah. Doktrin keadilan Allah. Nah, dalam perjalanan anugerah keselamatan yang Tuhan anugerahkan kepada orang pilihannya, tidak akan mungkin gagal, tidak akan mungkin tertolak. Kenapa? Orang yang dianugerahkan keselamatan tidak akan mungkin Allah membatalkan. Kenapa? Karena ada perjanjian setia Allah. Roh Kudus yang menjamin itu dalam pasal yang pertama Efesus. Juga ditutup dalam perikop yang kedua Efesus pasal 1 itu. Ayat 4 yang mulai bagaimana Allah memilih orang yang diperkenankannya, orang yang dikasihinya sebelum dunia dijadikan. Dan di bagian terakhir dari perikop pasal yang satu itu, perikop yang kedua, bagaimana Roh Kudus menjamin keselamatan itu. Tetapi dalam konteks di mana bangsa dipilih untuk menjadi alat dalam tangan Allah, lagi-lagi berbeda. Sehingga kita mesti memahaminya dengan hati-hati. Oleh sebab itu ketika orang-orang Yahudi dengan bangga berkata bahwa kami adalah keturunan Abraham. Mereka berpikir bahwa dengan menjadi keturunan secara fisik, dengan menjadi satu keturunan secara biologis dari Abraham, mereka berpikir secara ya otomatis dong kita selamat. Tentu tidak, bukan? Ya, itu yang dikecam Yesus. Kalau demikian bagaimana dalam konteks di mana seorang yang sudah memberitakan Injil dengan gagah, dengan berani, dengan sukses dalam Matius pasal yang ke-7 ayat 21, 22, 23 di situ dikatakan, aku sudah memberitakan Injil, aku sudah melakukan banyak perkara, banyak mujizat, dan semua orang, banyak orang yang mendengar, banyak orang yang mungkin dipulihkan, tetapi tatkala ia mati, Yesus berkata, atau Tuhan berkata di sana, Allah berkata, enyahlah engkau dari hadapanku. Sesungguhnya aku tidak mengenal engkau. Secara bangsa, dia adalah bangsa Yahudi. Secara bangsa atau secara suku bangsa, dia adalah orang Israel. Tapi ternyata, enyahlah engkau dari hadapanku. Sesungguhnya aku tidak mengenal engkau. Hai pembuat kejahatan. Ketika mereka bangga dan bangga bahwa kami adalah keturunan Abraham, maka sebetulnya hamba siapakah kami? Waktu mereka berkata kepada Yesus, tidak. Engkau bukan anak Abraham, engkau bukan keturunan Abraham. Karena jikalau engkau anak-anak Abraham, tidak mungkin engkau tidak mendengarkan perkataanku, firmanku. Itu yang Yesus sampaikan kepada orang-orang pada waktu itu. Sesungguhnya engkau adalah anak setan. Sang pendusta itulah bapamu. Itu jelas dalam kitab Injil Yohanes. Itu juga dipertegas oleh Paulus dalam kitab Galatia. Bahwa mereka yang diselamatkan, mereka yang menikmati anugerah yang kekal adalah mereka yang diperkenankan Allah untuk hidup dalam kebenarannya, untuk hidup dalam cinta kasihnya. Jadi tidak semua keturunan Abraham adalah anak-anak Abraham. Tetapi keturunan yang mengacu kepada satu itu yaitu Kristus. Jelas sekali. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, dalam konteks yang kita baca, kita mau merenungkan sebetulnya sebagai orang pilihan atau sebagai bangsa pilihan, dan bahkan secara dalam lagi, kalau kita sadar bahwa kita adalah orang pilihan Allah, bagaimana kita bersikap, bagaimana kita hidup, itu saya pikir menjadi sesuatu yang lebih penting dalam kita menjalani kehidupan hari-hari kita. Sehingga apa yang kita renungkan pada pagi hari ini? Mari kita melihat bagian yang telah kita baca tadi. Sesuatu yang sangat menarik sekali ketika Samuel menjadi suatu pribadi yang mengakhiri masa kepemerintahan hakim-hakim dan memulai masa kepemerintahan secara nabi, secara struktural. Karena secara struktural Samuel adalah hakim yang terakhir. Tidak ada lagi hakim setelah Samuel. Tetapi secara struktural Samuel memulai struktur sebagai nabi. Kalaupun orang menyebut Musa nabi, tapi dia sebetulnya Musa jauh melampaui Samuel. Ya, jauh di atas Samuel. Nah, secara struktural memang Samuel adalah seorang nabi yang terakhir. Tapi apa yang dinyatakan bahwa Samuel digambarkan sebagai sosok pelayan yang agung, pelayan yang sejati, pelayan yang memiliki hati yang luar biasa terhadap umat Israel pada waktu itu. Cukup lama kepemerintahannya. Apa yang dilakukan oleh Samuel? Kalau kita baca perikop sebelumnya, Samuel sebagai hakim di dalam pasal yang ke-7 ayat 15, 16, 17 di situ menggambarkan bahwa Samuel di masa akhir hidupnya, bagaimana dari tahun ke tahun ia berkeliling ke daerah-daerah yang ada di sekitar Israel pada waktu itu dan memerintah atas orang Israel di segala tempat. Merupakan satu kegiatan atau satu aktivitas pelayanan yang sangat-sangat sibuk, sangat-sangat luar biasa ya. Lalu ia kembali ke Rama dan apa sebab di sanalah rumahnya dan di sanalah ia memerintah atas orang Israel. Dan di sana ia mendirikan Mizpah bagi Tuhan. Suatu pemerintahan yang saya pikir bahwa membuat orang-orang Israel pada waktu itu hidup dalam relasi yang indah dengan Allah. Tiap-tiap hakim yang memerintah Israel, di masa hakim-hakim itu memerintah, Israel selalu diarahkan kepada Allah dan memiliki satu persekutuan yang indah dengan Allah. Tapi tatkala hakim tidak ada, tatkala mereka belum memiliki hakim lagi, bangsa Israel langsung kembali kepada satu penyembahan yang berpaling daripada Allah, yang berpaling daripada Tuhan. Mereka berubah setia. Nah, di dalam apa perikop yang kita baca, bagaimana ayat-ayat di sana disajikan. Samuel menjadi tua dan diangkatnya lah anak-anak laki-laki menjadi hakim atas orang Israel. Tapi apa yang terjadi ketika Samuel menyatakan atau mengajukan anaknya untuk menjadi hakim atas Israel? Bagaimana respon orang-orang Israel atas permintaan Samuel atau atas permohonan Samuel? Kita melihat bagaimana respon mereka. Apa yang dikatakan oleh orang-orang Israel pada waktu itu? Mereka menolak. Mereka tidak menyetujui anak-anak Samuel untuk meneruskan garis kehakiman. Memang hakim tidak serta-merta bahwa dari satu keturunan terus nanti dari ayahnya hakim, anaknya hakim tidak serta-merta. Berbeda dengan sifat atau bentuk kerajaan. Kalau kerajaan sebetulnya secara otomatis. Tapi di Salomo yang beda. Nanti Salomo bukan Yonatan yang menggantikan, tapi Saul. Ya. Ini suatu cara kerja Allah yang luar biasa agung yang dinyatakan dalam Alkitab, melampaui satu sistem, melampaui satu cara yang dibuat oleh manusia. Ya. Apa yang dinyatakan di sana bahwa ketika Samuel mengajukan kepada orang-orang Israel supaya anaknya menjadi hakim untuk meneruskan kepemimpinan, untuk meneruskan ya satu pemimpin yang menggantikan dia, tetapi orang-orang Israel menolak. Apa yang dikatakan, tetapi anak-anaknya itu tidak hidup seperti ayahnya. Mereka mengejar laba, menerima suap, dan memutarbalikkan keadilan. Sebab itu berkumpullah semua tua-tua Israel. Mereka datang kepada Samuel di Rama dan berkata kepadanya, engkau sudah tua dan anak-anakmu tidak hidup seperti engkau. Anak-anakmu tidak hidup seperti engkau. Saya pikir ini menjadi satu perenungan yang tajam juga bagi saya. Ketika saya memang sedang merenungkan kitab Samuel dan saat ini sampai pasal yang ke-22. Ya, bagaimana Saul bergumul di gua Adulam di sana. Waktu ia bergumul di sana, ya orang-orang sekitar 400-an orang yang mengalami masalah, yang mengalami pergumulan, baik pergumulan diusir, pergumulan karena utang piutang, pergumulan-pergumulan, mereka berkumpul dengan Saul di gua Adulam itu. Mereka menjadikan Daud pimpinan mereka. Di sana orang tua Daud datang kepada Daud. Saudara-saudaranya menemui Daud. Daud memberanikan diri menghadapi Raja Moab yang notabenenya musuh daripada Israel. Supaya Raja Moab memberikan satu tempat kepada orang tua daripada Daud. Sementara Daud menanti jawaban daripada Tuhan, apa yang Tuhan lakukan terhadap aku. Ia menyerahkan hidup kepada kehendak Tuhan, sekalipun ia tidak tahu kapan waktunya Tuhan, bagaimana cara Tuhan memulihkan. Saya tidak tahu. Ini suatu penyerahan Daud. Nah, menarik kepada satu bagian yang kita kembali kepada yang kita baca tadi. Ternyata anak-anak Samuel tidak hidup seperti Samuel. Gambaran tentang kehidupan Samuel adalah dia seorang yang saleh, seorang yang hidup dalam cinta kasih kepada Allah. Ia seorang yang betul-betul mendedikasikan hidupnya dengan sungguh, dengan benar-benar kepada Tuhan. Ya, tentu, lagi-lagi kualifikasi atau kualitas menjadi satu pilihan dari manusia untuk bisa memilih siapa yang sebetulnya layak, siapa yang sebetulnya bisa. Sama halnya dengan kita memilih Gubernur Jakarta sebetulnya. Ya. Ketika kita mau jujur dari kualifikasi-kualifikasi ada. Sehingga orang berpikir, oh saya pilih ini berdasarkan ini, saya pilih ini berdasarkan ini. Sehingga secara akal sehat, secara logika, secara orang betul-betul mau melihat kinerja, maka kemenangan kita tetap pada kemenangan jagoan saya, begitu kan, walaupun dia kalah secara pilihan, tapi saya tetap dia adalah jagoan. Ya. Kenapa? Oh iya. pilihan, oh dia sudah terbukti. Dia hidup dalam kejujuran, dia hidup dalam transparan terhadap itu dan ini. Dan bahkan dia tidak mengisi pundi-pundi diri untuk memperkaya diri. Dia berani menentang ketidakbenaran, dia berani menentang ketidakadilan, dia berani menentang para pencuri uang rakyat misalnya. Itu suatu kualitas yang luar biasa yang sebetulnya bisa dilihat. Tetapi kembali, bahwa manusia sejatinya melihat kualitas dari yang ada itu. Itu sebetulnya yang dilihat juga oleh orang-orang Israel tatkala mereka menolak untuk anak-anak Samuel, Yoel dan Abia ini untuk menjadi hakim atas mereka. Wah, Yoel dan Abia tidak hidup seperti engkau. Mereka tidak hidup dalam kebenaran. Mereka tidak hidup dalam cinta kasih yang sejati, yang tulus, yang murni. Mereka mengejar laba. Mereka mengejar keuntungan. Mereka menerima suap. Bayangkan kalau seorang hakim menerima suap, apa yang terjadi? Siapa yang dimenangkan? Siapa yang diuntungkan? Rakyat jelata, rakyat yang miskin, tidak akan mungkin pernah mendapatkan satu keadilan. Karena bagaimana mereka bisa membayar para hakim untuk menyelesaikan perkara yang sekalipun mereka benar, sekalipun mereka tidak bersalah. Tapi karena yang di atas ini, orang-orang kaya misalnya. Karena anak-anak Samuel sudah menerima suap, membayar mereka. Apa yang terjadi? Yang tertindas semakin tertindas. Yang susah semakin susah. Yang sulit semakin sulit. Itu bisa dibayangkan bukan? Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus. Atas dasar itu, orang-orang Yahudi, para tua-tua berkumpul dan berkata kepada Samuel, anak-anakmu tidak hidup seperti engkau. Saya pikir menjadi satu pukulan tersendiri juga bagi Samuel. Sekalipun secara pribadi ia adalah orang yang sukses, tapi secara kekeluargaan, kepada generasi-generasinya, dia seorang yang gagal. Anak-anak Samuel tidak hidup dalam cinta kasih. Mereka menolak Yoel dan Abia untuk menjadi hakim. Alasan mereka, kalau demikian berikanlah kami raja. Supaya kami memiliki seorang raja layaknya bangsa-bangsa lain yang ada di sekitar kita ini. Dalam ayat yang ke-5. Bangsa Israel, alih-alihnya mereka memang meminta raja. Tergiur dengan kondisi yang ada di sekitar mereka. Tergiur dengan bangsa-bangsa yang ada di sekitar mereka. Wah, sepertinya mereka enak diperintah oleh raja. Sepertinya mereka nyaman diperintah oleh seorang raja. Tapi waktu mereka mengajukan permintaan ini kepada Samuel, Samuel menyampaikan permintaan mereka kepada Tuhan tentang apa yang mereka minta. Wah, apa yang disampaikan oleh Samuel melalui doanya kepada Allah. Tuhan berfirman kepada Samuel, dengarkanlah perkataan bangsa itu dalam segala hal yang dikatakan mereka kepadamu. Sebab bukan engkau yang mereka tolak, tetapi akulah yang mereka tolak. Supaya jangan aku menjadi raja atas mereka. Sudah bagus sebetulnya kepemerintahan secara teokrasi. Di mana Allah sendiri yang menjadi raja atas mereka. Namun, bangsa Israel tidak puas. Mereka tidak ingin. Mereka ingin kepemerintahan yang mereka miliki secara monarki layaknya bangsa-bangsa di sekitar mereka. Aneh bukan? Bukankah lebih aman, lebih nyaman, lebih enak ketika raja di atas segala raja, Tuhan itu memerintah mereka. Tapi mereka tidak menyadari. Mereka tidak puas. Dan bahkan mereka tidak merasakan cinta kasih Tuhan yang agung, yang luar biasa, yang membawa mereka keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian. Mujizat tidak akan pernah membuka mata mereka lebih. Mujizat tidak pernah membuka hati mereka untuk tertarik kepada Allah. Bayangkan, kurang apa mujizat yang dilakukan Tuhan? Membelah air laut itu menjadi laut yang kering. Menjadi tanah yang kering di mana mereka bisa berjalan di sana. Memberi mereka makan. Setiap hari, setiap saat. Keperluan mereka tercukupkan. Tidak pernah membuat mereka merasa puas dan mengakui kedaulatan Allah yang memerintah atas mereka. Mereka kepingin mendapatkan raja yang sesama manusia, sesama berdosa. mereka menolak Allah. Mereka menolak aku, kata Tuhan kepada Samuel. Bukan engkau yang mereka tolak, tetapi akulah yang mereka tolak. Yang seharusnya, akulah yang menjadi raja atas mereka. Biarkanlah mereka memilih apa yang mereka pilih. Oleh sebab itu, apa yang dikatakan oleh Samuel tatkala ia telah mendengarkan permintaan mereka. Samuel sudah mengingatkan mereka. Ada suatu peringatan yang keras, yang tajam dari Samuel. Tatkala ia berkata, baik, kalau memang nanti engkau meminta raja, tapi ingatlah, dengarkanlah. Ya. Beritahukanlah kepada mereka. Kenapa? Kalau dalam kita lanjut pasal yang kita baca ini, ayat 10 sampai seterusnya, maka kita menemukan bagaimana anak buah laki-laki harus menjadi panglima, harus menjadi tentara, mengabdikan diri kepada kerajaan. Bagaimana anak-anakmu perempuan, mereka harus dipakai oleh raja untuk menjadi pelayan di dalam istana raja. Bagaimana kebun-kebun anggurmu, bagaimana ternak-ternakmu yang terbaik diambil oleh raja. Bagaimana hasil-hasil engkau harus setor kepada raja. Engkau tidak punya lagi hak sepenuhnya. Sebetulnya, apa yang dinyatakan oleh Samuel kepada umat Tuhan atau umat Israel pada waktu itu? Dengan meminta raja, sebetulnya engkau bukan menjadi enak, engkau bukan menjadi nyaman, tapi engkau akan menjadi orang yang sulit, susah. Ya. Tetapi lagi-lagi mereka tidak mau. Mereka lebih mengindahkan ya, apa yang menjadi keinginan mereka. Mereka lebih tertarik kepada permintaan mereka sebagai kepada Samuel tentang seorang raja. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Menarik memang dalam konteks bagaimana kita memahami ini ketika bahwa orang-orang yang dipilih secara bangsa untuk menjadi saksi Tuhan, untuk menjadi alat dalam tangan Tuhan, ternyata dalam konteks Yoel dan Abia, mereka gagal. Mereka ditolak. Penolakan bangsa Israel kepada Yoel dan Abia untuk menjadi hakim. Tentu ya, menjadi satu dasar juga yang penting. Menjadi suatu pembelajaran yang penting. Bagi kita, untuk kita memahami ya bagaimana kita hidup sebagai orang pilihan. Bertarung dalam hidup ini. Berjuang dalam kehidupan yang ada ini. Oleh sebab itu menarik ketika membaca satu buku dari tulisan Walter Pennerbeck ini, seorang teolog berkebangsaan Jerman dalam suatu sistem teologi, yang dia katakan bahwa ya orang-orang pilihan seharusnya didorong untuk melakukan suatu pelayanan, pengembangan pelayanan dalam berbagai aspek, memperluas pelayanan dalam berbagai bidang. Memperluas pelayanan atau memperluas suatu sistem pelayanan bukan hanya pada satu bidang, tapi dalam berbagai bidang, dalam berbagai bentuk. Kemudian umat yang mendapatkan satu kehidupan yang kekal melalui satu pilihan yang berdaulat, pilihan Allah. Kemudian Pennerbeck juga mengatakan bahwa dalam pilihan atau orang-orang pilihan mendapatkan satu persekutuan bukan saja dengan Allah, tetapi dengan sesama, di mana ada satu persekutuan yang sejati. Saya pikir dengan memahami bagaimana kita memahami, mengerti akan satu pilihan daripada Allah atas hidup kita. Kesadaran orang atas pilihan Tuhan pada dirinya mendorong dia untuk lebih sungguh-sungguh berkarya bagi Tuhan. Memuliakan Tuhan. Berkarya bagi Allah dalam setiap sudut kehidupan yang Tuhan warna, yang Tuhan hadirkan, yang Tuhan tempatkan. James Edward juga mengatakan hal yang sama, karena dia seorang teolog sekaligus juga seorang misionaris dari sisi misiologi, yang mengatakan dia seorang teolog Inggris, dia memang berkecimpung dalam pemberitaan Injil dan juga satu panggilan lintas budaya. Apa yang dikatakannya tentang pilihan-pilihan atau tentang orang-orang pilihan? Mau orang pilihan melayani, lalu mengintensifkan rencana keselamatan Allah bagi dunia. Sehingga melalui kita sebetulnya orang-orang pilihan, orang-orang yang dipilih oleh Allah, kita dipakai oleh Allah untuk melayani, mengintensifkan ya, apa karya Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Menarik ketika orang berusaha untuk menanya, menggugat, wah bagaimana dengan orang pilihan? Kalau sudah dipilih Allah, kalau sudah ada keputusan kekal Allah, janganlah lagi kita memberitakan Injil. Toh juga nanti tidak diberitakan Injil juga mereka akan diselamatkan. Karena kan pilihan. Ya. Jangan lagi lah memberitakan Injil. Ada orang yang demikian. Ini satu semangat yang salah, yang keliru. Membaca satu artikel yang ditulis oleh Pak Tong gitu kan. Waktu orang bertanya, sekarang ya kita tahu misalnya oke, betul orang pilihan ya pasti akan diselamatkan. Tetapi kenapa orang pilihan harus memberitakan Injil kepada siapapun? Pak Tong menjawab dengan satu tulisan. Ada satu tulisan artikel yang saya baca. Seorang arsitek, dia menggambar bangunan. Dia merencanakan satu bangunan yang indah, yang megah, yang baik. Kira-kira untuk mendirikan bangunan ini, dia perlu IMB enggak? Supaya bangunan ini menjadi bangunan yang berdiri dan bisa dinikmati oleh orang. Dia perlu membeli bahan-bahan enggak? Dia perlu mengerjakan enggak? Ataukah dengan satu ide, dengan satu gambar, arsitek sudah berkata, rumah, bangunan sudah jadi, lalu bisa ditempati. Apakah demikian? Menarik. Ya. Dengan kata lain bahwa, pasti orang pilihan Allah yang dipilih dalam kekekalan dan kedaulatan Allah akan diselamatkan. Tetapi, ya, kenapa Allah mau memakai kita? Kenapa Allah mau menjadikan kita alat di dalam tangannya? Itu seharusnya sebagai satu rasa syukur yang agung, yang mulia dari orang-orang yang betul-betul menyadari pilihan itu, bahwa dia adalah pilihan Allah. Oleh sebab itu, orang-orang yang betul-betul sadar akan anugerah Allah, akan dirinya adalah pilihan, dia hidup bertanggung jawab, hidup memuliakan Tuhan. Hidup mengasihi sesamanya. Menjadi berkat bagi banyak orang. Allah dalam banyak perkara kalau kita baca Alkitab menolak hal-hal yang sebetulnya disajikan oleh manusia. Yang indah, yang dipilih oleh manusia. Dalam kriteria manusia itu sudah baik, sudah indah, sudah terpilih, tapi ditolak. Seperti tatkala bangsa Israel mempersembahkan korban kepada Allah. Tentu mereka mempersembahkan korban yang terbaik, binatang yang terbaik, binatang yang tidak bercacat celah, binatang yang memang betul-betul secara hukum sudah memenuhi standar, tapi seringkali mereka ditolak oleh Allah, persembahan mereka, korban mereka, ibadah mereka, pujian mereka, nyanyian mereka. Itu tertuang dalam kitab Amos pasal yang kelima. Itu jelas sekali bagaimana Tuhan menolak ibadah dari bangsa Israel. Bagaimana Tuhan menolak persembahan mereka, korban yang mereka bawa kepada Allah. Bagaimana Tuhan menolak pujian mereka, nyanyian mereka. Tuhan menolak. Kenapa? Satu hal yang terjadi dalam konteks kitab Amos itu. Mispat tidak terjadi di sana. Keadilan tidak dilakukan oleh orang-orang Israel. Tatkala mereka melakukan pengadilan di pintu gerbang, maka keadilan tidak ada lagi di sana. Dan Tuhan muak. Atas ibadah mereka, Tuhan muak atas puji-pujian mereka, Tuhan muak atas korban mereka. Percuma, bangsa ini beribadah kepadaku. Dengan hati, dengan bibir, tetapi hatinya jauh daripadaku. Betapa berbahayanya ketika kita hidup dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, yang seakan-akan kita bisa pergi ke gereja, lalu kita pergi melayani dan bahkan pergi memberitakan firman. Tapi di hari-hari hidup kita, kita tidak memuliakan Tuhan dengan satu sikap, dengan satu perilaku yang menyukakan hati Tuhan. Keadilan, kebenaran yang sesungguhnya tidak kita hidupi. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, maka dari pembahasan kita Samuel pasal yang ke-8 ini menjadi satu pembelajaran yang penting bagi saudara sebagai orang pilihan. Jangan terlalu bangga ketika kita menyampaikan firman. Jangan terlalu bangga ketika kita bisa bersaksi bagi Tuhan. Jangan terlalu bangga ketika kita bisa melayani Allah melalui puji-pujian kita, nyanyian kita, dan bahkan ketika kita bisa datang ke gereja. Jangan terlalu bangga. Tapi banggalah kalau dalam hari-hari hidup kita, kita memiliki relasi yang indah dengan Allah. Memiliki satu persekutuan yang indah dengan Tuhan. Memiliki satu persekutuan yang indah dengan sesama. Menjadi berkat bagi orang. Menjadi perpanjangan tangan Allah menolong orang tatkala kita memiliki kecukupan. Memiliki perpanjangan bagi Tuhan. Tatkala kita memiliki apa yang kita bisa bagikan. Mengakhiri pemberitaan firman Tuhan pada hari ini. Saya membaca sebuah buku, kisah perjalanan hidup. Saya pikir pasti kita mengenal orang tua itu ya. Bapak Junaidi Perwata. Beliau seorang Cina, peranakan Minang. Pertarungan hidupnya berat sekali. Kemurahan hatinya bukan sejak dia menjadi orang yang kaya. Tapi sejak dia menjadi orang yang miskin. Orang yang melarat. Orang yang menderita. Sampai istrinya marah kepada dia. Kenapa uang hasil penjualan cincin kawin kita yang harusnya untuk kita berjuang hidup, engkau bagikan kepada temanmu yang susah, yang miskin. Karena dia tahu, wah, semiskin-miskinnya saya, ternyata ada teman saya yang lebih miskin daripada saya. Tergugah terus hatinya untuk berbuat kebajikan, berbuat cinta kasih. Wah, saya sampai jauh malam, kadang sampai hampir-hampir larut pagi, saya baca satu buku, kisah itu sangat menarik sekali. Kisah perjalanan hidup seorang yang betul-betul penghidupannya, kemudian hati nuraninya, kemudian cara hidupnya, gaya hidupnya, betul-betul dia taklukkan kepada satu kehendak Tuhan. Dia rela tinggalkan satu pekerjaan, bila pekerjaan itu tidak jujur atas dirinya. Dia rela tinggalkan perusahaan ketika perusahaan itu membuat satu hal yang tidak membuat dia hidup dekat dengan Allah. Wow, saya pikir dia berani ambil keputusan. Walaupun nanti ke depan dia kira-kira mau kerja apa. Oh, saya membaca itu, ini terlalu berani orang ini juga. Tapi itulah satu keputusan yang diambil dalam hidup keberimanannya kepada Tuhan. Dia percayakan, pasti Tuhan akan menyertai setiap perbuatan yang dilakukan dengan satu kebenaran. Wah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai orang pilihan yang hidup di zaman yang tentu tidak semakin mudah, hidup di zaman yang sulit, kita dituntut untuk hidup lebih sungguh-sungguh dalam mewujud nyatakan iman percaya kita, dalam mewujud nyatakan panggilan kita sebagai orang yang dipanggil oleh Tuhan. Tidak kompromi dengan dunia. Mesti kalah, kita tetap bangga. Mesti kalah pilihan, kita tetap harus semangat, harus jujur, harus mengakui. Wow. Hebat, tidak memperjualbelikan imannya hanya karena satu jabatan. Tidak memperjualbelikan imannya hanya karena satu posisi, hanya sana kartu kedudukan, hanya karena satu harta. Tidak. Ya, Tuhan memberkati kita, Tuhan menolong kita sebagai orang-orang pilihan Allah.